Kita jelang bareng bersama Jihan Aude Rosabella. Yes. Spesial bareng Rosabella. Yang di depan sana kita goyang bareng lagi ya. Bintang Semuanya di sini.